Halo. Akhirnya kamu hubungin aku. Kamu kemana aja? Kamu dengerin aku dulu sebentar. Aku rasa kita nggak bisa lanjutin ini semua. Maafin aku. Coba kamu pikirkan kata-kata ibu. Dalam hati.